Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini, sebelum nanti malam kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan iktikaf akbar di malam tahun baru Hijriah ini, kita akan mengikuti kegiatan rutin kita mendengarkan kajian yang pada kesempatan malam hari ini dengan materi tafsir yang langsung akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Kiai Ali Nurdin MA. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah anugerahkan berupa keberkahan, dan semoga apa yang menjadi hajat kita bersama Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kami informasikan dan kami ingatkan bagi jamaah sekalian yang masih ada di rumah mendengarkan radio MSK ini, malam hari ini kita akan mengadakan itikaf akbar di malam tahun baru Hijriah 1437 bersama yang pertama Dr. Kiai Khalil Nafis MA, dan yang kedua nanti akan diisi oleh guru kita Ustaz Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA dengan Imam Qiyamul Lail Syekh Isom Al-Mejazi, dan dihadiri oleh para imam juga. Untuk itu kami mengundang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sama-sama kita dapat mengikuti acara pada malam hari ini yang insyaallah pula akan dimeriahkan oleh tim Hadroh Masjid Agung Sunnah Kelapa pada pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Demikianlah pengumuman dan himbauan yang kami informasikan untuk jamaah sekalian. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan langsung mendengarkan kajian malam hari ini dengan materi tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Kita teruskan. Pada bulan yang lalu kita bicara tentang beberapa sifat negatif manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sekedar mengingatkan kembali, pada bulan yang lalu kita sudah bahas ada 3 sifat negatif yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah manusia itu bersifat lemah. Yang kedua apa Pak? Pelit. Yang ketiga tergesa-gesa. 3 ya Pak ya? Baik. Sekarang kita teruskan Bapak Ibu. Sifat negatif manusia yang berikutnya adalah suka berbuat melampaui batas. Ini yang keempat. Suka berbuat melampaui batas. Mari kita lihat ayatnya di surat nomor 96, surah Al-Alaq. Al-Alaq tahu enggak, Bu? Enggak tahu. Iqra. Nah, Iqra tahu kan? Biasanya nama surahnya enggak tahu, tapi nama awal tahu ya. Nah, itu. Pengajiannya sampai surah apa? Surah Alam Tarokai. Oh, itu enggak ada nama surah. Surah Al-Fil. Nah. Di ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Kalla innal insana layatoha arra'ahus tauhuna." Silakan Ustaz. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Iya. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Yes. Tahuilah sungguh manusia itu suka berbuat melampaui batas. Dalam hal apa Bapak Ibu? Ketika dia memandang dirinya serba hebat, serba cukup, merasa tidak butuh orang lain. Padahal di awal surah Al-Alaq ini Allah sudah menyatakan khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari sesuatu yang bergantung. Maksudnya apa? Bahkan sejak di dalam rahim manusia, rahim ibu, manusia itu punya ketergantungan. Maka kalau dia merasa hebat, ini bisa kemudian menjadikan manusia memiliki sifat takabur. Takabur tahu ya Bu? Apa Bu takabur? Takabur itu oleh Rasulullah didefinisikan batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Itu namanya takabur. Kalau baru merasa diri hebat, belum melecehkan orang, itu namanya ujub Bu. Ujub itu kagum terhadap dirinya sendiri. Adiknya ujub namanya narsis. Nah, hati-hati itu. Kalau suka narsis itu nanti bisa ujub. Adik kandung narsis si ragil namanya selfie. Oh. Kalau burak balik selfie gitu hati-hati itu Bu. Nah, mengapa manusia itu punya kecenderungan melampaui batas, bahkan nanti bersifat takabur? Apa yang menyebabkannya? Mari kita mulai Bapak Ibu. Beberapa faktor yang menyebabkan manusia itu bisa jatuh kepada perbuatan melampaui batas, di antaranya yang paling sering adalah nomor satu, karena faktor ibadah. Faktor apa Bu? Ibadah. Maksudnya apa? Terkadang manusia tidak menyadari kalau rajin beribadah tetapi tanpa disertai ilmu, itu cenderung merasa dirinya hebat, menganggap dirinya paling suci, lebih hebat, memandang orang lain itu kemudian tidak selevel spiritualnya, bahkan mungkin akan mudah untuk menjustifikasi atau menilai orang. Kalau ada perasaan seperti itu, bagaimana Al-Quran mengobatinya? Mari kita lihat surat nomor 53, surah An-Najm ayat yang ke-32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardh wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Silakan Ustaz. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih dalam janin atau masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Perhatikan kalimat terakhir Bapak Ibu. Jangan mengatakan atau jangan menganggap dirimu suci. Maka sehebat apapun ibadah kita, tidak sewajarnya kita mengaku hebat, mengaku punya kelebihan dibandingkan yang lain. Karena apa? Kalau kita memiliki kelebihan, itu juga bersumber dari Allah. Indikator orang yang sok suci itu suka menyalahkan orang, Bu. Padahal apa? Orang kalau disalahkan pasti nggak mau, kan? Betul nggak, Bu? Karena apa? Karena pasti dia meyakini yang dilakukan itu benar. Maka kalau kita rajin ibadah, sewajarnya kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita menganggap dirinya suci. Karena yang tahu siapa di antara manusia yang lebih bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bu. Jangan sampai orang menjadi sombong karena faktor ibadah. Maka kami pesan, kalau kita rajin ibadah, juga tidak perlu kita, mohon maaf, siar-siarkan atau pamerkan orang, Bu. Nanti riya. Misalnya apa? Yang rajin update status. Teman-teman yang aktif di medsos, media sosial, suka update status ibadah itu hati-hati. Misalnya jam 3 sudah nulis status di Facebooknya apa? Alhamdulillah baru selesai tahajud. Itu maksudnya apa? Begitu maksudnya apa kira-kira itu, Pak? Nanti kalau siang sudah sampai kantor jam 8, statusnya ganti lagi. Bunyinya apa? Baru sholat duha 2 rakaat, sudah dipanggil bos. Kenapa harus diumum-umumkan kira-kira gitu loh, Bu? Ketika kita sampaikan itu, jawabannya apa, Bu? Kan syiar, Pak. Biar orang itu ikut juga. Yang namanya syiar dengan riya itu beti. Beda tipis, Bu. Maka hati-hati. Apalagi pernah suatu saat tahun yang lalu, itu ulama Saudi itu sampai membuat himbauan, Bu. Saking banyaknya jamaah haji dan umroh yang sebentar-sebentar selfie di Masjidil Haram, Bu. Baru siap-siap untuk tawaf, apalagi yang biasanya suami istri, Bu. Langsung foto, terus kirim, di-upload, ditulisi, siap-siap untuk tawaf. Dapat putaran pertama, statusnya ganti lagi, alhamdulillah selesai putaran pertama. Kenapa harus disiar-siarkan gitu? Ini godaannya, nanti jatuh kepada perbuatan riya. Na'udzubillahi mizali. Ini yang pertama. Ada orang yang kemudian menjadi melampaui batas karena apa? Merasa ibadahnya bagus. Yang kedua, ada orang juga faktornya melampaui batas, dia itu sikapnya melampaui batas, sombong. Karena faktor yang kedua yang paling sering apa, Pak? Yang paling sering apa? Orang itu sombong karena apa? Ada yang tahu kira-kira? Sehari-hari kita lihat karena faktor apa, Pak? Ya? Bapak? Pintar, ilmu ya, Pak ya. Orang karena berilmu tinggi, maka kemudian dia sombong. Betul, setuju, Pak. Sekarang mari kita lihat realitasnya. Bagaimana Al-Quran memberitahu kita agar sepintar apapun kita tidak boleh sombong, Pak. Kenapa? Satu, manusia itu tidak mungkin pintar dalam segala bidang. Karena Allah anugerahkan manusia itu kepintaran hanya satu bidang tertentu. Kecenderungannya, bakatnya begitu, Pak. Mari kita lihat surah nomor 17 ayat 85. Maaf, ayat 84, surah 17 ayat 84. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Tiap orang itu berbuat sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kalau sekarang maka dikenal dengan istilah multiple intelligentsia, Bapak Ibu. Orang itu punya kepintaran, pandaian masing-masing. Tidak mungkin orang itu pandai dalam semua hal, itu tidak mungkin. Saya ingin kasih contoh, nanti tolong dibandingkan ya. Misalnya Pak ya, coba mohon dijawab, siapa yang lebih pintar, Pak Habibie atau Roma Irama? Pintaran siapa, Bu? Urusan apa? Ya kan? Urusan high tech, bikin pesawat, enggak ada lawan. Beliau paling cerdas se-Indonesia, betul? Urusan musik dangdut, jreng-jreng. Rajanya siapa? Bang Haji toh. Enggak ada lawan juga sekarang. Ini berarti apa? Orang pintar dalam satu bidang belum tentu pintar dalam bidang yang lain. Itulah mengapa, mari kita lihat misalnya, Al-Quran menasihati surat nomor 12, surah Yusuf, ayat yang ke-76, di mana Allah menyatakan kalau ada orang yang maaf sok pinter karena ilmunya tinggi gitu, bagaimana Allah menasihatinya? Silakan Ustaz, 12 ayat 76. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Kalimat terakhir tuh Bu, tiap orang yang berpengetahuan itu ada yang lebih mengetahui. Di atas langit ada langit. Maka tidak wajar orang bersikap melampaui batas secerdas apapun, sepinter apapun. Bahkan ciri kalau orang yang pinter beneran itu apa Bu? Rendah hati. Seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang bersikap melampaui batas karena faktor apa? Kira-kira Bu? Nomor tampuk, satu udah tadi ibadah, kedua ilmu, yang ketiga faktor apa? Harta, setuju Bu. Faktor harta. Ada yang dikenal dengan istilah sindrom orang kaya Bu. Jadi kalau di zaman dahulu itu ada tokoh yang diabadikan Al-Quran namanya Qarun Pak. Saking kayanya sampai hari ini kita sering mendengar istilah harta itu diambil dari Al-Quran. Mari kita lihat sedikit ceritanya di Al-Quran. Surah 28 Al-Qasas dimulai dari ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu mil kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ul quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah. Silakan Ustaz. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Tuh, hartanya Bu, itu brankasnya itu, kunci brankasnya itu, kalau menurut ayat ini, diangkut oleh orang yang banyak, menurut riwayat sampai 40 orang laki-laki Bu, yang kuat-kuat, ngangkat kuncinya pun gak terangkat. Kuncinya loh ya, bukan hartanya Bu, kuncinya gitu loh. Jadi kunci-kunci gudangnya, kunci-kunci brankasnya itu dikumpulin jadi suatu, diangkat 40 orang gak terangkut. Saking kayanya itu. Tapi kemudian ternyata dia apa? Sombong. Bentuk sombongnya tuh gimana Bu? Teruskan Ustaz, ayat 78. Kita dengar nih Bu, kenapa dia disebut sombong Bu? Ayat 78-nya. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Jadi Qarun itu sombong karena ketika ditanya oleh kaumnya, Run, ya namanya kan Qarun, Bu, Masuk manggilnya kor, gitu kan ya. Kan Run, kok situ bisa sukses gimana ceritanya? Dia jawab di ayat ini, sesungguhnya aku sukses ini karena kecerdasanku. Tuh. Karena kecerdasanku, karena kerja kerasku. Semestinya apa, Bu? Semestinya orang itu kalau diberi anugerah oleh Allah, mestinya berkata seperti Nabi Sulaiman. Yang beliau katakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Tuhanku. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang paling top, Bu. Sama Korun enggak ada apa-apanya Korun itu. Beliau raja, beliau seorang nabi. Beliau seorang yang cerdas, sampai bahasa binatang pun tahu. Betul kan, Bu? Bahasa semut tahu, ada di surah An-Naml tuh. Angin pun ditaklukkan, Bu. Jadi kalau bepergian tuh Nabi Sulaiman enggak usah pakai kendaraan, cukup pakai angin. Yang kalau kita butuh waktu satu bulan, beliau cuma sepagian sampai. Maka ada teori yang menyebutkan dalam buku, Bu, ini saya baca, itu Candi Borobudur yang bangun tuh dulu Nabi Sulaiman. Main ke Indonesia, bangun Candi Borobudur, sebelum pulang ke Yerusalem mampir ke daerah dekat Jogja, kemudian daerahnya namanya Sleman. Oh. Loh ini serius ini, Bu. Boleh percaya, boleh tidak lah. Wong namanya teori kok gitu. Itu kan Borobudur Sleman kan deket, oh, Bu. Borobudur Magelang kan paling naik bus 2 jam. Jadi beliau mampir situ oleh orang-orang situ, daerah yang beliau ampiri itu namanya Sleman. Oh, itu dari kata Sulaiman. Oh. Kok bisa? Karena nabi yang pakai nama Su kayak orang Jawa itu cuma Sulaiman. Orang Jawa kan Soeharto, Soekarno itu, Bu, ya. Suyanto, Supomo, yang pakai Su itu orang Jawa. Maka Sulaiman. Oh, itu ketularan Jawa katanya gitu. Udah enggak usah dipikirin, nanti udah cari-cari referensinya, enggak usah gitu kan. Tapi beliau tidak sombong. Sulaiman, Nabi Sulaiman bilang apa? Ini semua karunia dari Tuhanku untuk menguji aku. Itu disebut di surah 27 ayat 40. Surah 27 namanya An-Naml, Bu, ayat 40. Ketika Nabi Sulaiman bisa punya anak buah yang berhasil mendatangkan singgasana Balqis atau Bilqis, begitu kan? Dalam kecap mata saja. Apa kemudian melihat situasi itu, apa kata Nabi Sulaiman? Ustaz, silakan. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, iya, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Iya. Maka tak kala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku, iya, untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini semua karunia Tuhanku untuk menguji aku. Maka kalau dianugerahi kekayaan, Bu, tidak sewajarnya sombong. Karena apa? Itu cobaan. Harta benda itu dalam pandangan Al-Quran fungsinya juga sebagai cobaan. Surah 8 ayat 28 misalnya, sampai dua kali di Al-Quran disebut. Kita sebut salah satu contohnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Begitu bunyinya. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Nah, jadi kaya itu cobaan, Bu. Tidak kaya juga, pilih mana? Kok cepat jawabnya itu loh. Bu, ya dipikir-pikir dulu gitu loh, Bu. Suapet banget itu, pilih mana kaya lah gitu. Tapi itu cobaan. Dan biasanya orang jarang yang lulus, Bu. Kalau dicoba dengan kekayaan itu jarang yang lulus. Contohnya siapa? Korun itu enggak lulus. Kenapa? Karena jarang orang kalau dianugerahi kekayaan itu mengaku mendapat cobaan itu jarang. Kalau sedang kaya enggak mungkin kok menganggap dapat cobaan itu, Bu. Misalnya Ibu punya teman akrab yang suka datang ke masjid, datang jamaah atau pengajian, kok jarang sekali itu. Bu, kok lama gak kelihatan? Aduh maaf, cobaanku sekarang berat. Kenapa? Kaya. Enggak ada. Enggak ada kan, Bu? Lebay itu kalau ada kan gitu kan. Ada itu cobaan itu. Kaya itu cobaan. Tidak kaya juga cobaan. Maka contohnya banyak. Nah, sebaliknya orang itu kalau dicoba dengan kesulitan hidup, biasanya malah lulus, Bu. Diuji dengan masalah, diuji dengan problem, diuji dengan aneka mas. Itu lu kenapa? Karena orang langsung merasa menganggap mendapat cobaan. Maka dalam hidup itu kan cobaan cuma dua, Bu. Senang, susah. Susah, senang. Itu aja. Di Al-Quran surah 21 ayat 35 yang sering disebut, yang disebut dahulu malah susahnya. Surah 21 ayat 35, kullu nafsin dzaiqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terus kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, kami akan menguji kamu dengan keburukan alias kesusahan dan kesenangan sebagai kenapa yang susah didahulukan? Karena orang langsung menganggap dapat cobaan, Bu. Dan biasanya lulus. Maka mohon maaf, biasanya yang rajin ibadah itu yang sedang punya masalah. Berarti apa? Kalau orang punya masalah itu malah bagus. Karena jadi rajin ibadah dekat sama buktinya siapa? Para nabi. Masalahnya berat-berat, Bu. Kenapa? Karena Allah sayang sama para nabi, ujiannya berat. Enggak ada orang nabi itu kecuali Sulaiman tadi ya, Bu ya. Lainnya itu susah-susah, Bu. Enggak ada nabi kok hidupnya muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga mbahmu. Enggak ada. Enggak ada ceritanya itu. Mesti cobaannya berat-berat. Maka ujian kesulitan hidup Bapak Ibu, problem masalah itu kita harus syukur. Karena terkadang itu cara Allah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Doa pun khusyuk, Bu, kalau sedang punya masalah. Betul ya? Kalau habis sholat jamaah, teman kita kok doanya lama banget. Tanya aja, punya masalah ya? Kira-kira gitu, Bu. Kok tahu ya doanya lama? Gitu biasanya gitu. Biasanya kalau enggak punya masalah itu doanya cepet banget gitu. Doa cepet tahu enggak, Bu? Doa minimalis. Tahu, Bu, doa minimalis? Robana atina masih bagus, Bu. Ada yang doanya habis sholat itu, ya Allah, engkau tahu yang gue mau, amin. Gitu. Boleh enggak Mas itu? Boleh enggak doa gitu? Boleh. Paling Allah jawab, emang gue pikirin loh, gitu. Gitu. Doa gitu itu loh. Maka Bapak Ibu, kalau kita dianugerahi harta kekayaan, alham, bersyukur, itu semua dari Allah. Tapi kalau dicoba dengan kesulitan, sabar. Karena apa? Karena kesulitan itu juga baik buat kita. Apalagi kalau lihat hadis Nabi, Bu. Mohon maaf nih, jangan bilang-bilang ya, Bu. Jangan bilang-bilang orang kaya. Karena apa? Kata Nabi nih, jarak antara orang kaya dengan orang yang tidak kaya masuk surga, Bu, itu 500 tahun, Pak. Jadi yang tidak kaya itu sudah masuk surga duluan, gitu kan, Bu? Itu yang kaya belum masuk-masuk, Bu. Masih diperiksa harta dari mana, kamu buat apa, periksa lama. Ibaratnya kalau ibu dari luar negeri nggak bawa apa-apa, cuma bawa paspor aja kan langsung tuh, Bu. Enggak usah diklarifikasi dokumen-dokumen mana bawaannya, enggak usah. Wong cuma badan doang sama paspor kok langsung trek, udah cepet. Sama, Bu. Kalau enggak ada harta di dunia kok enggak banyak, itu periksanya cepet. Jadi kalau yang miskin itu masuk surganya lebih dulu 500 tahun. Tapi yang kaya kalau amalnya banyak, surganya beda. Loh, kira-kira gitu. Kenapa? Amalnya banyak. Meskipun telat masuknya tapi nanti kelas surganya beda, VIP. Oh. Eksekutif, ya toh? Karena apa? Amalnya banyak. Nah, yang enggak punya harta karena amalnya dikit, maka ya surga biasalah kira-kira itu. Ekonomi lah kira-kira gitu loh, begitu. Tapi enggak apa-apa ya, Mas, yang penting surga toh. Nah, itu. Syaratnya apa? Sabar. Jangan miskin sombong. Na'udzubillahi. Ada enggak Bu miskin sombong? Banyak. Sudah sombong males lagi Bu itu. Itu kadang-kadang apa namanya gemes ya Bu ya. Males itu loh Bu. Udah enggak ibadah tapi ya kemudian bawaannya itu berbuat yang enggak-enggak itu. Maka dulu ada ungkapan bukan hadis ini Bu. Ungkapan terkenal kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Itu bukan hadis ini, tapi ada benarnya juga kadangkala begitu. Dah, ada orang menjadi sombong karena faktor ibadah sudah, ilmu sudah, harta sudah. Tapi satu lagi Bu, untuk harta ini coba kita ingatkan. Suratnya nomor 16, ayatnya yang ke-96. Surah 16 ayat 96. Ma indakum yang fad wa ma indallahi ba. Begitu bunyinya. Apa yang di sisimu akan lenyap. Nah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Apa yang di sisimu akan lenyap, Bu. Maka Rasulullah mengatakan harta kita yang sebenarnya itu yang kita infakkan di jalan Allah, yang masih kita simpen, Pak, di rekening kita, di tabungan kita, di investasi kita, begitu meninggal jadi milik siapa? Wariskan Bu. Enggak lagi menikmati di akhirat. Kalau ahli warisnya solih, alhamdulillah buat amal. Lah kalau enggak solih malah berantem. Apalagi sampai putus persaudaraan sampai di pengadilan. Kalau yang namanya berantem Bu, meskipun menang itu mesti terluka Bu. Apalagi kalau saudara, betul kan Bu? Sakitnya sampai di sini Bu, saudara itu. Na'udzubillahi dzalik. Maka apa? Jangan sampai kita keliru menyikapi harta, apalagi sampai sombong. Maka orang itu kalau pelit, berarti dia pelit terhadap dirinya. Yati, hilang Bu, harta itu lenyap. Dulu ada Bu, seorang istri, ini cerita nih. Hobinya itu ngumpulin guci. Tahu guci Bu? Guci-guci itu. Jadi kalau suaminya keluar negeri itu selalu pesan, Pak jangan lupa guci. Wah, rumahnya gede itu depan penuh guci Pak. Dari yang antik sampai modern dari berbagai negara. Suatu saat si ibu ini sakit. Pas sakit ditengok temannya itu murung sekali gitu. Ditanya temannya, kenapa kamu Bu yang semangat gitu? Biar cepat sembuh gitu. Enggak, aku ini lagi mikir. Mikir apa? Kalau aku mati itu guci yang nikmati istri baru suamiku, katanya gitu loh Bu. Coba, betul enggak Bu? Susah-susah ngumpulin kurban berapa banyak hartanya, begitu meninggal dinikmati orang lain loh. Yang langan itu siapa? Saingannya loh. Na'udzubillahi. Enggak perlu sombong enggak, Bu? Ini yang ketiga ya. Yang keempat masih ada enggak Bu? Kenapa orang itu menjadi sombong melampaui batas karena faktor apa? Kira-kira? Ya? Rupa Pak. Maksudnya fisik ya Pak? Fisik, ya betul. Setuju. Mungkin karena cuantik. Saking cantiknya loh Bu, cuantik gitu. Ada yang juga karena guanteng. Betul enggak Pak? Nganggep yang lain itu, ah ngeliat aja sebalik pakai gini. Oh. Bagaimana cara menasihati? Al-Quran seperti apa menasihatinya Bu? Kalau ada orang sombong karena faktor fisiknya, penampilannya begitu. Surah 30 saat kita lihat ayat 54. Surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Surah 30 Ar-Rum ayat 54. Iya. Ini cara Al-Qur'an menasihati kalau ada orang yang sombong karena faktor fisiknya. Bagaimana? Kita lihat. Silakan, Ustaz. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Nah, sudah. Itu suka tidak suka tahapan yang akan dilalui manusia kayak gitu Bu. Manusia itu dilahirkan lemah alias bayi, anak-anak, betul Pak? Setelah lemah, kuat, remaja, dewasa gitu Bu. Wah itulah puncak kekuatan Bu. Setelah kuat kalau panjang umur terus gimana Bu? Lemah dan beruban. Maksudnya apa itu Bu? S3. Sangat sepuh sekali itu. Jadi kalau dikaruniai Allah dengan fisik, misalnya penampilan menarik, misalnya perempuan tuh paling top usia berapa sih Bu? Usia berapa sampai berapa itu? Ya, berapa sampai berapa itu Mas? Kalau wanita nih Bu, 20 sampai berapa? 50 itu udah rajin senam, diet, kira-kira gitu loh Bu ya itu. Setelah kira-kira 60-an, 70-an gimana Bu? Nah, ya kan? Kasihan ya Bu ya. Artinya apa? Pasti mengalami penurunan fisiknya. Maka pepatah mengatakan Bu, mohon maaf gak usah dicatat nih, pepatah mengatakan apa? Sepandai-pandai orang menyimpan istri muda, suatu saat pasti tua. Loh iya toh Pak? Betul kan? Iya pasti dari tua. Gak mungkin orang muda terus tuh gak mungkin Bu. Akan pasti akan menjadi tua gitu loh. Maka kalau ada suami yang suka bohongin istri, meskipun itu boleh, misalnya bohong sama istrinya apa itu? Kalau istri habis belanja, beli baju baru, dicoba, langsung bilangnya apa? Bu, tambah muda. Bohong itu. Mana ada orang tambah muda? Yang ada tambah umur, tambah apa Pak? Tambah tua kan. Itu makanya apa? Sekuat apapun pasti ada peak performance-nya Pak. Penampilan puncaknya, setelah itu nurun dan jadi sepuh. Maka lemah kembali dan berubah. Nah ini faktor fisik. Itulah cara Al-Quran. Maka orang tidak perlu menyombongkan dirinya karena dianugerahi oleh Allah faktor fisik. Karena kita fisik itu kan gak bisa milih ya Bu ya. Kita dianugerahi oleh Allah misalnya dengan kulit yang seperti ini, hidungnya proporsinya kayak apa, terima aja. Enggak usah kemudian pakai whitening misalnya kira gitu, yang macam-macam kayak gitu, udah terima aja. Kita dengarkan azan dulu ya Bu ya, biar kita terima nanti semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita tambahkan sedikit lagi Bapak Ibu. Nanti kita mungkin agak dipersingkat karena Bapak Ibu akan mungkin untuk mempersiapkan diri mengikuti acara i'tikaf malam ini. Tambahkan satu lagi saja, yang menyebabkan orang berbuat melampaui batas ada juga karena faktor nasab. Nasab tahu ya Bu? Keturunan. Mungkin karena keturunan darah biru itu, terkadang sikapnya melampaui batas. Padahal sebetulnya semua darah itu apa? Enggak ada yang biru. Kalau ada orang yang merangsa bangsawan, tahu bangsawan Bu? Bangsawan itu bangsane taniawan. Oh, sebangsa bangun siang, kira-kira gitu. Bagaimana Al-Qur'an menasihatinya? Surat nomor 49 ayat yang ke-13 kita diingatkan di situ. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Wahai manusia, ini surah Al-Hujurat Bu, surah 49. Ini kategorinya surah Madaniyah. Madaniyah itu turun ketika Nabi sudah pindah hijrah ke Madinah. Yang biasanya awal ayatnya itu diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. tapi khusus untuk bicara tentang pentingnya kita menghormati persamaan manusia, Allah menggunakan redaksi ya ayuhan nas, wahai manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki alias moyang yang sama, yaitu siapa? Adam. Dan juga seorang ibu yang sama, siapa bu? Katanya sih namanya Hawa dalam riwayat-riwayat ya bu ya. Kalau orang Indonesia dikatambahi Siti bu, Siti Hawa. Orang Indonesia itu paling kreatif, nama perempuan semua dikasih nama Siti bu. Siti Khadijah, Siti Aisyah itu termasuk Siti Hawa. Oh, itu orang Indonesia bu. Orang Arab nggak ngerti, nggak paham itu. Orang Arab taunya apa? Siti Rahmah. Oh, ibu kalau umroh kalau haji mesti panggilnya Siti Rahmah, Siti Rahmah gitu kan bu? Kita sama orang tuanya. Dan kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Memang sejak awal Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda suku bangsanya. Bahkan bukan hanya suku bangsanya, tapi apa? Warna kulit dan bahasanya pun berbeda. Mari kita lihat surah 30 ayat 22. Surah Ar-Rum Bapak Ibu. Kalau ayat 21 udah hafal, karena biasa untuk nikahan. Ini ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Tuh, berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Maka di dunia ini bu, kok akhirnya kita berlainan warna kulit itu sudah dari sononya oleh Allah. Kalau Afrika biasanya apa bu? Hitam. Kalau orang Eropa, orang Cina, Jepang, Korea, orang Indonesia, Melayu. Saya juga heran kenapa disebut sawo mateng ya bu. Kok enggak sawo mentah gitu loh misalnya. Iya kan? Sejak SD kita belajar itu, kita berwarna kulit sawo mateng mesti. Padahal juga enggak persis sama ya bu ya. Sawo mateng gitu. Tapi udahlah kita terima aja lah gitu kan. Kok bisa bermacam-macam seperti itu? Maka kita tidak boleh menilai kemuliaan itu berdasarkan nasab keturunan, bu. Salah satu asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun, bu? Itu gara-gara apa? Ketika syariat azan, Rasulullah meminta Bilal bin Rabah. Bilal itu siapa, bu? Kayak kan? Muadzin Nabi pertama kan, bu? Beliau kebetulan orang Afrika, warna kulitnya hitam, bu. Itu ketika melihat Bilal disuruh azan oleh Rasulullah, ada sebagian orang yang melihat saat itu bisik-bisik sama temannya, untung bapakku udah meninggal. Memang kenapa lo kok untung-untung? Bapakku udah meninggal, hari ini gak melihat gagak disuruh azan. Bilal yang kebetulan warna kulitnya hitam, ngatainya apa? Na'udzubillahi, dosa besar. Rasulullah marah, bu. Kamu masih jahiliyah, turun ayat ini. Bahwa kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu dari sononya. Maka tidak boleh bersikap apa rasis, merasa sukunya paling hebat, itu tidak boleh. Kita itu menjadi anggota suku tertentu kan bukan mau kita tuh bu, betul nggak bu? Apa kita bisa milih, misalnya kita jadi orang Padang bisa milih nggak bu? Nggak bisa. Kita dari orang Jawa bisa milih nggak? Nggak bisa. Kalau ibu misalnya diberi kesempatan milih lahir kembali, milih suku apa bu? Misalnya, itu diumpamakan Allah kasih kesempatan kamu lahir kembali ya untuk kedua kalinya hidup, kira-kira milih suku bangsa apa? Ya suku bangsa manusia gitu aja lah kira-kira gitu kan? Kan ya sudah nggak ada seandainya, sehingga kita tidak boleh bersikap melampaui batas apapun suku bangsa kita, harus diterima. Maka Bapak Ibu, catatan kita paling terakhir. Jangan sampai kita bersikap melampaui batas. Apa saja tidak boleh melampaui batas, bu. Bukan hanya perbuatan yang netral, bahkan perbuatan baik pun tidak boleh melampaui batas. Infak misalnya, bu. Coba lihat surat nomor 25 ayat 67. Tidak boleh kita berinfak itu melampaui batas. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah. Tuh, antara ya kan, demikian. Tidak boleh berlebihan, tapi juga jangan kikir, yang sedang-sedang saja. Tuh, infak yang diajarkan Al-Qur'an itu begitu. Dan bukan hanya infak, apa saja, Bu, tidak boleh. Misalnya tiap malam ibu tahajud, setiap malam enggak pakai tidur. Kecuali malam tahun baru itikaf ya, bukan semalam aja kan. Kok tiap malam enggak tidur, malam tahajud terus pagi pingsan. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Puasa terus enggak pakai buka, enggak boleh. Namanya perbuatan melampaui batas. Nah, apalagi termasuk pengajian seperti malam ini, Bu. Enggak boleh melampaui batas. Kalau sudah waktunya jamaah isya ya kita tutup pengajiannya. Tidak boleh melampaui batas. Nanti tidak baik. Saya kira begitu. Baru kita sifat yang keempat ya Bu ya. Kita ingat kembali. Pertama adalah manusia lemah. Kedua pelit. Ketiga tergesa-gesa. Yang keempat melampaui batas. Yang kelima insya Allah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian tafsir pada malam hari ini semoga bermanfaat. Dan tentunya alhamdulillah makin menambah pengetahuan khususnya di materi ini. Dan selanjutnya sebagai kata penutup, marilah kita akhiri dan kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada jemaah bapak-bapak untuk